Idza kana mudhayyan li shalah, bila mana pelakunya adalah seorang yang menelantarkan salatnya. Wa qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, man taraka shalata faqad kafar, seorang yang meninggalkan ibadah salat maka sungguh pelakunya telah kafir. Wa qala Ayyub Asy-Syukhthiyani mithla dzalik, al-Imam Ayyub Asy-Syukhthiyani rahimahullahu taala juga mengatakan semisal dengan perkataan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. وقال عون بن عبد الله بركته عون بن عبد الله إن العبد إذا أدخل قبره سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه فإن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. Kata Aun ibn Abdillah, seseorang hamba bila mana dimasukkan ke dalam kuburnya maka akan ditanya tentang sholatnya, dan itu adalah amalan yang pertama kali seorang itu akan ditanya di kuburannya. Fa'in jazat, bila mana ternyata sholatnya memiliki kebaikan, fa'in jazat lahu nazara fima duna dhalika min amalihi, akan dilihat setelahnya apa yang dilakukan dari amalan-amalannya yang lainnya. Wa illam tajuz lahu lam yunzar fi syai'in min amalihi ba'du, adapun bila mana salatnya memiliki ketimpangan, ketidakbagusan, maka tidak akan dilihat sedikit pun dari amalan-amalan yang diamalkan setelahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza shalla al-'abdu salata fi awwal al-waqti sa'idat ila as-sama'i wa laha nurun tantahi hatta tantahi ila al-'arsy فَتَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seorang hamba melakukan ibadah salatnya pada awal waktunya, maka amalan salat yang dilakukan akan naik ke langit dunia dalam keadaan memiliki cahaya hingga berakhir pada arsy-Nya Allah azza wa jalla. Kemudian salat ini memintakan ampun kepada pelakunya ila yaumil qiyamah, yang demikian kejadian terus terulang hingga yaumil qiyamah. Wa taqulu, salat itu mengatakan hafizakallah, semoga Allah azza wa jalla menjagamu, kama hafidtani, sebagaimana kamu telah menjaga saya. Wa idza shalla al-'abdu salata fi ghairi waqtiha sa'idat ila as-sama'i wa 'alayha dhulma. Bila seorang hamba menjalankan ibadah sholat bukan pada waktunya, maka amalan sholat yang diamalkannya akan naik ke langit dunia. Wa alaiha zulmah, dalam keadaan pada amalan sholat tersebut memiliki kegelapan. Wa idan tat ila sama talufu kama yalufu thawbul khalqa yadribu biha wajha sahibiha. Bila mana telah sampai ke langit dunia, maka sholat ini akan terlipat seperti terlipatnya pakaian. Ya daribu biha wajha sahibiha, akan menghinakan wajahnya orang yang mengamalkannya. Taqulu, ia mengatakan dayya'akallahu kama dayya'tani, semoga Allah azza wa jalla menelantarkan dirimu sebagaimana engkau telah menelantarkan saya. Naam. Hadis-hadis yang tidak kita sebutkan tahqiqnya, ini belum sempat saya lihat referensinya terlebih lanjut apakah sahih atau dhaif, sehingga pada pembahasan surah hari ini saya tidak bisa menyebutkan tentang derajatnya. Wallahu a'lam apakah hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Wa rawa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, namun anggaplah kalau lasmizal hadis-hadis yang menyebutkan bahayanya seorang yang menelantarkannya adalah hadis riwayat yang dhaif, itu sama sekali tidak mengurangi bahaya ancaman bagi mereka, orang-orang yang menelantarkan ibadah sholat tersebut. Sekian banyak hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang bahayanya seseorang yang menelantarkan ibadah sholatnya. Nah, cukuplah kita mengambil yang sahihnya dan kita tinggalkan riwayat yang dhaifnya tersebut. Barwa Abu Dawud fi sunanihi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalullahu minhum salatahum. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun, wa man ista'bada muharraran, wa rajulun atas salata dabbaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang yang Allah azza wa jalla tidak menerima dari mereka salatnya. Yaitu seseorang yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang maju di hadapan para pemimpinnya sebagai penguasa, wahum lahu karihun, dalam keadaan para rakyat-rakyatnya itu membencinya, tidak menyukainya. Kebencian mereka karena faktor kezalimannya, ketidakadilannya, dan ketidaksukaan mereka pada sikap-sikapnya. Ini seseorang yang dibenci oleh rakyatnya tatkala menjabat sebagai pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan diterima dari mereka ibadah salatnya tersebut. Wa man ista'bada muharraran, seorang yang tetap menjadikan seorang hamba itu sebagai seorang yang afan, sebentar, disebutkan maknanya muharrar, al-'abdu idza adda mukatabatahu wa raghma dzalika yumathilu sayyidahu fi manhihi wa hurriyatihi aw yarfudz dzalik wa la yaqdiru al-'abdu 'ala al-i'tiradi li anna sayyidahu min ahli sultan. Ma'na man istaba'ada muharraran artinya adalah seorang hamba yang telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba yang mukatib. Jadi ada istilah hamba mukatib, yaitu seorang budak yang menginginkan untuk dia nantinya menjadi seorang yang merdeka. Maka ditulislah perjanjian antara dirinya dengan tuannya pada batas jumlah harta yang tuannya tersebut menginginkan seorang hamba ini bisa memberikan kepada tuannya, maka dia dinyatakan setelahnya sebagai seorang yang merdeka. Nah, ini namanya hamba mukatib, telah mengadakan perjanjian kemerdekaan antara dirinya dengan tuannya sehingga dia berupaya berusaha untuk bisa memerdekakan dirinya. Seorang hamba yang telah menunaikan dirinya sebagai seorang yang mukatib, ia telah berikan kepada tuannya, wa raghma dzalika, dan menginginkan yang demikian, namun yumatilu sayyidahu fi manhihi wa hurriyatihi, namun tuannya memperpanjang pemberian mukatabahnya dan demikian pula menangguhkan waktu kemerdekaannya. Au yarfudz dzalik, atau ketuanya tersebut tidak menginginkan sehingga membatalkan perjanjiannya. Wala yaqdirul 'abdu 'ala al-i'tirad li'anna sayyidahu min ahli sultan, dan seorang dan budak ini tidak memiliki kemampuan untuk bisa menolaknya karena sang tuan ini ternyata memiliki kekuasaan. Maksudnya seorang yang ista'bada muharraran artinya seorang tuan yang demikian, yang demikian, yang zalim kepada para budaknya setelah diberikan haknya, ditunaikan perjanjiannya, dia telah mendapatkan harta tersebut namun ternyata dia enggan ataukah dia tunda waktu kemerdekaannya. Wa rajulun atas salata dabbaran, dan seseorang yang menunaikan ibadah sholat akan tetapi diakhirkan waktunya, tidak menunaikan sebagaimana pada waktu yang ditetapkan. Wadabbar, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ayyatiyaha ba'da antafutahu, dia baru bisa menjalankan ibadah sholat tersebut sebelum waktu itu terluputkan, pada waktu mendekati waktu datang sholat yang berikutnya baru dia menjalankan. Ini seorang yang amalan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bila hadis ini demikian pula hadis yang semena dengan hal tersebut yang demikian banyak telah kita nukilkan pada pembahasan yang sebelumnya, menunjukkan demikian besar bahayanya seorang yang bermalas-malasan untuk menunaikan ibadah sholatnya hingga mendekati waktu berakhirnya sholat tersebut. Maka bisa kita bayangkan seperti apa bahayanya orang yang tidak mengerjakan ibadah sholat tersebut sama sekali, ataukah yang tidak mengerjakannya walaupun satu kali secara sengaja. Maka tentu demikian besar dosa yang dipikul di atas pundaknya. Sehingga Ibn Abbas dalam keterangan yang tadi kita bacakan menyebutkan seorang yang meninggalkan satu kewajiban sholat secara sengaja, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal pada yaumul qiyamah dalam keadaan Allah Azza wa Jal murka kepada dirinya. Wajah anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal man jama'a baina salatain min ghairi udhrin faqad ata baban 'aziman min abwabil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjama' antara dua waktu salat tanpa ada udhur, udhur yang dibolehkan seorang menjamak dua waktu sholatnya diantaranya adalah karena posisi dirinya sebagai seorang yang musafir, ya kemudian menjamaknya. Ataukah sebagian keterangan mereka para ulama membolehkan karena faktor sakit yang demikian keras sehingga menyulitkan dirinya untuk kemudian menunaikan ibadah sholat tersebut pada waktu yang berikutnya karena faktor sakit kerasnya, maka boleh baginya untuk menjamak dua waktu sholat tersebut dan dia lakukan secara sempurna, tidak dikosor. Nah, seseorang yang menjamak dua waktu sholat tanpa ada uzur, maka sungguh dia telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu kabair. Dan hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, orang yang mengakhirkan waktu sholat hingga mendekati waktu datangnya sholat yang setelahnya, dengan perbuatannya seakan-akan dia mengumpulkan dua waktu sholat tersebut tanpa ada uzur yang dibenarkan. Seorang yang sibuk karena faktor urusan bisnisnya sehingga dia beranggapan nantilah sholat ketika 10 menit kurang asar sekalian sholat asar. Terus dia tersibukkan dengan urusan bisnisnya, setelah kurang 10 menit waktu asar dia datang ke masjid kemudian menjalankan ibadah sholat zuhur tersebut sembari menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya. Naam. Fa nas'alullaha at-tawfiq wal i'anata innahu jawadun karim wa arhamur rahimin. Terakhir beliau menyebutkan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiq, kita memohon bantuan kepada Allah Azza wa Jal agar kita seluruhnya sebagai seorang muslim diberikan kemampuan, kemudahan untuk kemudian bisa menunaikan semua kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jal, secara khusus menunaikan ibadah lima sholat waktu tersebut pada waktu-waktu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu jawadun karim wa arhamu arrahimin. Faslun, fasal yang berikutnya, mata yu'maru sabiyyu bis-shalat, kapankah seorang anak yang masih kecil itu diperintahkan untuk menunaikan ibadah salat sehingga ada batasan waktunya. Kapan seorang ayah, seorang ibu memerintahkan anaknya untuk datang ke masjid ternyata diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan baru bisa ngerangka disuruh sholat. Disuruh sholat. Baru lahir sebulan disuruh gendong. Nyontoh Nabi lah. Nabi saja diriwayatkan ketika sholat gendong. Siapa itu nama sahabat? Umamah. Ya kan, digendong. Bila beliau berdiri digendong. Bila beliau sujud diletakkan. Nah, diletakkan, wajar bayi kalau semisal dibiarkan nangis butuh digendong, butuh digendong. Para jamaah yang berada di kanan kirinya hanya bisa tersenyum kecut ya, ketika dia sujud, nangis, abi. Ketika dia berdiri, digendong-gendong, digini-giniin. Terus demikian. Nah, ini tidak seharusnya demikian. Masyaallah ikhwah, rahimani wa rahimakumullah taala. Ada waktunya. Kapan seorang ayah yang memerintahkan anaknya untuk mendatangi masjid, diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan seorang istri memerintahkan ayahnya, suaminya untuk membawa anaknya ke masjid, diperintahkan agar bisa menunaikan ibadah sholat, juga ada waktunya. Juga ada waktunya. Menunjukkan di bawah dari waktu itu tidak ada perintah kewajiban bagi seorang ayah, seorang ibu untuk membawanya ke dalam masjid. Di antara hikmahnya tentu jelas. Kalau semisal pada waktu umur di bawah dari ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diperintahkan datang ke masjid, yang ada tentulah adalah kebisingan. Kebisingan. Orang menjadi tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Sebab musabab dilarangnya dan diharamkannya seseorang untuk berbicara di dalam sholat adalah dalam rangka agar bisa menunaikannya dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Kalian berdiri menjalankan ibadah sholat tersebut dalam keadaan qanit, khusyuk, tidak tersibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dahulu mereka sebelum turunnya ayat ini, ketika menjalankan ibadah sholat, berbicara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Tatkala turun ayat ini, maka mereka pun diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat tersebut dengan tenang, diam, tidak ada pembicaraan di luar dari amalan-amalan as-sholat. Bila mana ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke masjid, yang baru masuk Islam, ketika menjalankan sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan orang yang bersin menyatakan alhamdulillah, yang dia tahu seorang ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, maka terdapat kewajiban syariat bagi orang yang mendengarnya untuk membalasnya dengan kalimat yarhamukallah. Maka sang sahabat ini pun dengan polosnya berteriak dan mengatakan yarhamukallah. Maka diriwayatkan dalam riwayat tersebut, mata-mata mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memelototinya dan melihat ke arahnya. Melihat ke arahnya. Mengingkari perbuatannya dan menegurnya. Namun karena sahabat ini baru masuk Islam, dia pun dengan polosnya mengatakan kepada orang yang melihatnya, "Malakum tanzuruna ilayya? Kenapa kalian melihat ke arah saya? Kenapa kalian melihat?" Maka mereka pun memukulkan badan-badan mereka, tujuannya adalah agar supaya mengisyaratkan agar dia diam, tidak berbicara. Baru ketika dia sadar ternyata salah, lalu dia ketika selesai salam takut jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memarahinya. Namun ternyata Rasul menasihatinya dengan penuh hikmah dan penuh kelembutan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pengingkaran para sahabatnya, karena menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Dilarang bagi seorang yang sholat untuk mengucapkan doa kepada seorang yang sholat lainnya, sementara dia dalam kondisi bersin. Dan termasuk dari perkataan yang diharamkan tatkala seorang menjalankan ibadah sholat tersebut. Yang menjadi syahid, kita nukilkan kisah ini, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang membalas doa untuk saudaranya dalam keadaan terdapat tuntunan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang itu mengucapkannya. Namun ketika dia ucapkan dalam kondisi menjalankan ibadah salat, menjadi terlarang dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang dia ucapkan adalah zikir, dalam keadaan yang dia ucapkan adalah doa, terdapat tuntunannya, anjurannya dari Nabi alaihi salat wasallam. Maka bisa kita bayangkan, terlebih lagi seseorang yang berbicara, yang berucap di dalam ibadah sholatnya dalam keadaan ucapan-ucapan tersebut sama sekali ucapan-ucapan yang tidak berhubungan dengan doa. Mungkin berteriak, mungkin bermain dengan kawannya, mungkin kasak kusuk menceritakan urusan bisnisnya, sementara teman-temannya masih menjalankan ibadah sholat. Pulsanya sudah ditransfer belum? Nantilah habis sholat. Kok belum? Ya nanti ini saya sibuk ini. Cerita. Nah, cerita. Sementara teman-temannya yang lainnya atau jamaah yang lainnya asik menjalankan sholat secara khusyuknya, dia sebelum datang ke shof atau ketika berdiri di shof sembari menunggu imam ruku, dia bercerita dengan kawannya. Ini tentu lebih lagi terkena larangan dari hadis tersebut. Kalau semisal anak kecil ia bawa sehingga menyebabkan ribut, akhirnya mengurangi kekhusyukan orang yang menunaikan ibadah sholat sebagaimana mestinya, maka yang berdosa tentu bukan anaknya, tapi yang berdosa abinya itu yang bawa. Abinya bilang, saya disuruh sama istri saya, Ustaz, karena istri saya ini sedang sibuk masak, sedang sibuk untuk kemudian menyetrika pakaian atau yang semisalnya. Ini tidak ada hujah, tidak ada alasan. Kaum pria adalah kawam, adalah pemimpin. Kalau semisal alasan sang istri, bawalah anaknya ini rewel, saya enggak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri. Seorang suami seharusnya mengatakan, mendingan di rumah bersama kamu, kamu yang merasa terganggu, terusili oleh anak tersebut, dibandingkan dibawa ke masjid yang terganggu adalah sekian dari kalangan jamaah kaum muslimin. Faya subhanallah, kita melihat masjid-masjid awamnya demikian perhatian mereka dalam urusan ini. Dalam urusan ini mereka sangat perhatian. Urusan kebersihan masjid, orang-orang awam itu sangat perhatian. Urusan masalah kehusukan, mereka juga perhatian. Namun ternyata masjidnya kaum muslimin, salafiyin, pada sebagian tempatnya kurang perhatian. Kalau antum mau bukti, antum bawa anak antum ke masjidnya orang awam, sementara anak tersebut berteriak, berkelahi, maka mungkin semua mata yang setelah salam akan melihat mana orang tuanya ini. Akan dilihat, dipelototin, dipanggil, dimarahin, diomelin. Maka jangan sampai penghormatan mereka yang sedemikian rupa di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla menyebabkan kita sebagai ahli sunnah ternyata kalah dibandingkan mereka yang dari sisi pengenalan mereka terhadap sunnah sangat jauh dibandingkan kita seluruhnya. Wal'iyadzubillah. Kita kembali kepada bab. Nabi SAW menyatakan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashra sinin fadribuhu 'alayha. Kalian perintahkanlah anak-anak kecil kalian untuk menjalankan ibadah salat tatkala mereka menginjak usia 7 tahun. Anak seusia 7 tahun ngerti kalau semisal aminya marah. Anak seusia 7 tahun ngerti kalau semisal ami-aminya tidak menyukai dirinya karena ribut, sehingga mudah diatur, mudah untuk kemudian disuruh untuk diam, mudah untuk kemudian diatur softnya dan yang semisalnya. Kalau anak di bawah usia 7 tahun, mungkin usia 4 tahun, mungkin usia 5 tahun, antum berupaya menasihatinya sampai berbusa mulut antum, itu dia cuma celinga-celingo. Ada temannya, weh, lari lagi dia. Hei, sini. Ada temannya, weh, lari lagi. Masih belum nalar. Masih belum ngerti. Nah, yang dia ngerti adalah sekedar bermain dengan kawannya. Yang dia ngerti adalah area sholat ini sebagai bahan mainan. Ada orang sujud, dinaikin punggungnya. Ada orang mau ruku, sebelum ruku, dia lari sana, lari sini. Ruku, berhenti. Ya mainan. Nah, ini anak-anak kecil. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dari hikmah disyariatkannya penerapan usia tersebut, tentulah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengkondisikan mereka kaum muslimin agar tatkala menunaikan ibadah salat tersebut mereka bisa menunaikannya dengan khusyuk dan tumaninah. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Bila mana anak itu menginjak usia 10 tahun, maka pukullah anak itu tatkala mereka tidak menjalankan ibadah as-shalah. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lainnya disebutkan muru auladakum bisolati wa hum abna'u 70 wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mulai mengerjakan ibadah sholat sementara mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka tatkala mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah di antara mereka pada ranjang-ranjangnya. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun rincian penjelasan lebih lanjut dalam hadis ini, demikian pula keterangan yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.